Saya dengar hadis yang mengatakan malaikat berebut tadah air yang menitik daripada janggut orang yang mengambil wudu. Kata hadis sahih atau dhaif atau palsu. Setengah ulama kata hadis ini adalah dhaif. Ha tak, tidak boleh dibuat hujah dengan dia. Walau bagaimanapun maknanya sahih. Kerana setiap air wudu yang ada pada badan kita adalah asarul ibadah, kesan-kesan ibadah yang akan menjadi syahadah saksi di akhirat nanti.